أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim masih dengan kitab yang sama, kitab Namdil Mathur. Masuk pada bab baru kita, bab yang ke-38. Bab tentang an-nata'iju al-mutarattibatu fi sanai 'ala ahli al-bid'i wa ta'dimihim wal julusi ma'hum was-sukutu 'anit-tahdhiri 'anhum atau was-sukuti 'anit-tahdhiri 'anhum. Bab tentang an-nata'iju, artinya hasil. Ayo insyaallah. An-nata'iju artinya hasil atau dampak yang akan timbul, al-mutarattibatu, yakni dampaknya akan timbul ketika seorang memuji ahlul bid'ah. Ini akan disebutkan beberapa keterangan dampak negatif yang muncul ketika seorang memuji ahlul bid'ah. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Maka pelaku kesesatan itu juga sesat, disebut dengan ahlul dhalal, orang-orang yang terjerumus jatuh pada kesesatan. Apakah itu ada wahai kaum muslimin di muka bumi ini? Pertanyaan ini jawabannya hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, keterangan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Tatkala beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Artinya ada yang ditolak yaitu yang bukan baik. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan adanya surga dan adanya neraka. Ini menunjukkan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Orang yang akan menghuni surga, mereka adalah orang-orang yang thayyib, yang baik-baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghuni neraka, mereka-mereka yang buruk, yang khabith, yang jelek. Mereka adalah musyrikin, kafirin, munafikin, pendosa, ahlul maksiat, di antaranya ahlul bid'ah. Mereka ini. Nah, sebelum mereka dipisahkan nanti di yaumil qiyamah, mereka tercampur di mana? Di dunia. Mereka calon-calon ahlul jannah dan mereka-mereka calon-calon ahlun nar berada di muka bumi ini. Fil ard, di bumi ini. Maka kaum muslimin, manusia terbagi menjadi dua. Ada ahlul haq dan ada ahlul batil. Ada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan kebenaran itu tidak bisa diklaim oleh seorang pun. Karena kebenaran itu bukan datang dari manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Haqqu min Rabbik. Al-Haqq itu adalah dari Rabbmu. Sehingga sesuatu yang datang dari Allah, yakni Al-Quran wal-Hadith, atau bahasa lainnya adalah sunnah, itu Al-Haqq. Siapapun yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya, bukan mengikuti sebagian dan menyelisih pada sebagian yang lain, betul-betul mengikuti Al-Haq yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah Ahlul Haq. Dimanapun, kapanpun, siapapun dia orang, dia adalah Ahlul Haq. Adapun Ahlul Batil, yang namanya Batil, itu lawan dari Al-Haq. Segala sesuatu yang menyelisihi bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam jenis penyelisihannya, maka mereka semuanya disebut dengan ahlul batil, orang yang menyimpang, orang yang sesat. Di antara bentuk kebatilan adalah kebidahan. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Sunnah itu adalah bimbingan Nabi, ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya as-sunnah. Al-bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia yang dianggap termasuk bagian dari ibadah. Sehingga yang sunnah ini yang disyariatkan malah hilang, terlupakan, tidak diajarkan dan tidak diamalkan. Malah yang bid'ah, yang bukan ajaran Nabi, tetapi bikinan orang, yang malah justru tumbuh, subur, makmur, diajarkan, diamalkan, dan didakwahkan oleh mereka, lul bid'ah. Maka berulang kali kami sampaikan, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu pos yang akan mengantarkan manusia kepada satu titik kekafiran. Bid'ah itu awalnya, bid'ah itu ada dua, sudah pernah kami sampaikan. Bid'atun mukafiratun, wa bid'atun ghairu mukafiratin. Bid'ah ada yang menyebabkan kafir pelakunya. Seperti bid'ahnya Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah. Bid'ah Qadariyah yang menolak iman kepada takdir. Syiah yang mengkafiri para sahabat, bahkan tidak menerima Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan, Tuhannya kami, yakni kaum Syiah, bukanlah Tuhan yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya Tuhan yang lain. Ini mengkafirkan pelakunya. Adapun yang lainnya, bid'ah dalam hal amalan umpamanya, maka itu namanya bid'ah. Ghairu mukafirah, yang tidak menyebabkan kafir pelakunya. Tetapi harus kita waspada dari semua bid'ah. Karena bid'ah itu lambat laun mengantarkanmu pada satu titik menghalalkan bid'ah. Pada satu titik menghalalkan yang hukumnya haram. Bahkan bukan hanya menghalalkan saja. Sampai Anda meyakini itu adalah al-haq dan Anda ajarkan. Bukan hanya itu saja, bahkan sampai titik Anda menyalahkan yang sunnah dan menyesatkan yang sunnah dan membawa manusia untuk meninggalkan yang sunnah dan dibawa kepada yang bid'ah. Ini bisa sampai tingkat kekafiran, murtad, dikarenakan dia mencela ajaran Islam yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia berusaha untuk mematikannya dengan memberikan apa? Masukan kepada manusia, hati-hati dari sunnah Nabi. Tinggalkan sunnah Nabi itu. Jauhi. Kadang kalau disebut dengan kalimat itu secara lantang, sunnah-sunnah ngapa sih? Gak usah perlu dengan sunnah-sunnah. Yang penting apa anane? Anane apa pak? Anane bid'ah. Hah, kata kaum muslimin. Sehingga memuji alul bid'ah itu akan berdampak negatif. Di antara dampak negatifnya, Anda akan ikut serta dengan alul bid'ah itu. Karena bukan kamu waspada darinya, bukan kamu berhati-hati dari kesesatannya, menjauhinya dan meninggalkannya, bahkan kamu memujinya. Seorang yang memuji itu ada sisi simpatik, atau bahasa Arabnya al-mahabbah, ada sisi ketertarikan, ada sisi rasa mencintainya, karena itu dia memujinya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Misal umpamanya di zaman sekarang ini, di negeri kita ini, kaum muslimin, banyak orang yang tidak mengenal apa itu Syiah. Tetapi mereka ini dipuji oleh beberapa orang yang tidak tahu tentang hakikat Syiah, ikut-ikutan memuji. Syiah itu, kaum muslimin, bertingkat-tingkat. Adapun Syiah yang sekarang ini ada di belahan bumi yang terbanyak adalah Syiah Rafidhah yang ada di Iran namanya. Syiah Rafidhah ini adalah Syiah yang disepakati oleh para ulama akan kafirnya mereka. Mereka ini musuh Sunni. Di negerinya sana Sunni digantung, dibunuh dengan model digantung. Dan itu banyak ratusan bahkan ribuan manusia yang beragama Islam Sunni dibantai oleh mereka. Dan Syiah bahaya laten, tidak kalah dengan komunis, karena mereka musuh kaum muslimin. Syiah kaum muslimin adalah alul bid'ah, bahkan mereka bukan muslim. Ketika ada seorang memujinya akan menyebabkan dia terbawa kepada Syiah, dan orang lain pun bisa terbawa ke Syiah dikarenakan tokoh mereka memuji Syiah. Ini mengerikannya ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam bab yang ke-38 ini kita akan membaca beberapa keterangan dari ulama kita tentang dampak negatif ketika seorang memuji ahlul bid'ah, serta wa ta'dhimihim, mengagungkan ahlul bid'ah serta duduk bersama mereka. Dampak negatif ketika seorang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, atau wasukuti atau diam. Dampak negatif yang akan muncul ketika diam dari bahayanya ahlul bid'ah. Umpamanya, satu masjid tidak ada yang memberikan peringatan akan bahaya bid'ah. Tidak ada yang membacakan dalil tentang bahaya bid'ah. Ketika bid'ah masuk ke dalam masjid itu, tidak ada yang tahu kalau itu bid'ah. Berakibat apa? Membiarkannya, atau bahkan mulai menerimanya, simpatik dengannya, atau bahkan ikut serta dan memakmurkan bid'ah itu. Dan pada ujungnya membelanya dan mendakwahkannya, meyakininya sebagai al-haq. Satu masjid tidak ada satupun yang mengerti bahwa itu adalah sesat. Bahaya tidak, Bang? Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan itulah keberhasilan syaitan dalam menyesatkan kaum muslimin. Ucapan Imam Muhammad bin Sirin yang pernah kami sampaikan, "Ma min amrin amarallahu bihi illa wali syaitan nasqatan." Tidak ada satupun perintah yang Allah perintahkan kecuali syaitan memiliki dua jeratan, dua tipu daya yang berkaitan dengan perintah tersebut. Yang pertama al-ghuluw. Ghuluw. Yani dibikin orang itu dalam amalan tersebut melampaui dari yang disyariatkan. Dia mengamalkannya tetapi tidak sesuai dengan yang disunahkan. Tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Tampilan dia beribadah yang nyata dari perbuatan dia amal saleh, karena ada syariatnya. Tetapi dia melampaui dari batasan yang disyariatkan. Ini tipu daya. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah apa ya kaum muslimin? Masih ingat? Bid'ah idhafiyah. Masih ingat Bapak? Belum lama, ya setahun dua tahun yang lalu lah. Pembahasan tentang al-bid'ah wa gharasih belum mah? Tahun berapa? Sudah kita lewati satu kitab yang berjudul al-bid'atu wa atharuha sayyi fil ummah. Bid'ah dan pengaruh buruk terhadap umat. Satu buku tersendiri, tipis. Tapi saya juga tak lupa tahun berapa itu. Sudah berlalu itu. Disebutkan di situ bid'ah idhafiyah. Nampak dari satu sisi ada syariatnya, ada dalilnya, ada contohnya. Tetapi dari sisi yang lainnya tidak ada contohnya. Berlebihan dari yang dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu kami sampaikan contoh Nabi, contoh amalan yang terjadi di zamannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih ingat? Apa Pak? Yang duduk dengan melingkar dan membaca subhanallah 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilallah 100 kali, dihitung dengan kerikil karena di waktu itu belum didondomi, ya, masih pisah, masih curah kerikilnya, ya. Kemudian dipimpin salah seorang di antara mereka, baca tasbih 100 kali, maka bersama-sama, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 100 kali. Takbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 kali. Hamidu mi'ah, bacalah alhamdulillah 100 kali. Maka mereka membaca 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan suara yang sama, jamaatan, berjamaah mereka dalam membacanya. Dipimpin seorang di antara mereka, ditundukkan bilangannya 100 kali. Dan dilakukan tetap terhitung dengan kerikil. Dan dilakukan oleh mereka dengan cara duduk melingkar. Ini waiko. 5 tahun yang lalu. Ya 5 atau 3 saya. Ini hadis sering saya sebutkan. Sehingga hadirin hafal. Cuman bahasa Arabnya gak hafal. Hadirin kaum muslimin. Maka. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Supaya jangan salah paham. Siapa yang melakukan ini? Bukan sahabat. Yakni para pemuda-pemuda umuran 18, 19, 20, 25. Para pemuda. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum lama meninggal dunia. Bukan sahabat. Mereka kalau secara zaman abad yang kedua. Hidup di kalangan tabi'in. Tapi bukan termasuk tabi'in. Hidup di zaman tabi'in, tetapi mereka bukan pengikut sahabat. Sehingga mereka tidak dikatakan tabi'in. Mereka ternyata bagian dari pasukan khawarij yang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam perang Nahrawan. Kisah perang yang dahsyat ribuan orang di waktu itu. Khawarij dalam satu sisi bertempur melawan Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat yang lainnya dan tabi'in. Coba lihat ya muslimin, orang kalau melihat secara zahir, secara lahir, lahiriah, yang nampak apa? Maksiat atau ibadah? Ibadah. Kalau itu ada di zaman sekarang ini, orang tidak akan mengingkari. Pung main-main kayak gitu kok diingkari. Main apa bukan, Pak? Bagus. Ya, baik. Saya dulu pernah mengatakan kalimat main di Semarang. Orang pada bingung, main apa? Dikira main permainan, Pak. Ya. Ini main atau bukan? Main di mana? Ini bukan main main kelilingan ini main bahasa Jawanya saya. Ternyata Semarang dengan Cilacap berbeda, Pak. Kita di planet lain. Tapi karena saya kebiasaan kayak gitu aja lah. Hadirin kaum muslimin, orang akan terkesima melihat pemuda yang seperti itu. Tasbih, takbir, tahmid bersama-sama, kebersamaan dijaga dengan bahasa yang kur jamaatan, dipimpin sehingga sahdu tidak pating selewah. Berarti selewah, Pak? Tidak pating apa? Bahasa Indonesianya bertautan. Hadirin kaum muslimin, ahlul bid'ah mengacungkan jempol, tidak peduli apakah itu ada contohnya diri Nabi atau tidak. Tidak peduli apakah Nabi pernah mengajarkan kayak gitu sama sahabatnya atau tidak. Yang penting ibadah. Inilah di budaya sempon. Dari satu sisi ada sunnahnya, tetapi ditipu dengan untuk hulu berlebihan. Berlebihan itu maknanya tidak harus. Oh, maknanya berlebihan. Apa ini sudah berlebihan? Sudah. Karena Nabi tidak pernah seperti itu. Itu sudah dikatakan berlebihan. Jangan dianggap berlebihan itu sesuatu yang abot banget. Biasa bawa paling sekintal loh. Kali ini 5 kintal. Itu berlebihan. Ini anak abot, Pak. Itu kalau beban. Dalam syariat, sesuatu yang melebihi dari yang disyariatkan, itu sudah hulu. Misal seperti membaca astaghfirullah setelah sholat fardu. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi beristighfar 3 kali setelah salam. Dan itu adalah awal dari zikir ba'da sholat fardu. Ditambahi jadi 4 atau 5. Hah? Kenapa? Lah daripada terutok sendiri teman ketone. Orang marem. Maka ditambah menjadi 5. Sih penting kan ganjil, Mbok. Sangat juga ganjil, Pak. Jawabannya adalah ini hulu. Karena melampaui dari bilangan yang ditentukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. 4 berat atau tidak berat? Tidak berat, cuma 4. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 4 kali. Tetapi itu sudah ghulu. Dikarenakan menambahi dari hitungan yang ditentukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika datang melihat mereka masih melakukan perbuatan itu di masjid dengan duduk melingkar, dengan mengamalkan amalan yang tadi kami sampaikan di atas, maka Ibnu Mas'ud langsung menegur, tidak memuji, menegur. Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Bukan memuji. Kalau memuji terhadap perbuatan oleh bid'ah, maka kamu akan menyetujuinya. Kamu akan termasuk dari bagian mereka yang mengamalkannya. Ibnu Mas'ud memandang dengan kacamata syariat. Apakah hal itu baik sehingga layak untuk dipuji? Ataukah hal itu batil yang harus diingatkan? Padahal bacanya tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ibn Mas'ud, seorang alim besar, kibarus sahabat, sahabat besar. Besar dari sisi umur, dan besar dari sisi ilmu. Beliau mengatakan dalam satu kalimat, bukan dalam rangka kesombongan, tapi beliau mengatakan, ma min ayatin fi kitabillah, illa waqad alimtu, aina nazalat, wa fima nuzilat. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali aku telah tahu di mana turunnya ayat itu dan apa sebab turunnya ayat itu. Yani apa maunya setiap ayat beliau tahu. Karena beliau selalu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dari semenjak muda. Bahkan dari semenjak remaja. Pernah mendengarkan kisah masuk Islamnya Ibn Mas'ud? Kalau dikisahkan habis waktu. Hah? Hadirin kaum muslimin. Ibn Mas'ud mengatakan, ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Mereka, pelakunya mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal ghair. Wa ya Abu Abdurrahman, kami melakukan ini, tidak lain, niatannya adalah baik. Lihat al-bid'ah pun seperti itu. Kami begini-begini niatannya baik kok dikatakan bid'ah-bid'ah. Sembarangan temen gue. Marah-marah mereka. Persis dengan pemuda tadi. Marah-marah kepada Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami begini niatnya baik. Kok dikatakan sesat? Bagaimana sih? Ibn Mas'ud kemudian mengatakan, wa kam min muridin khairil sibahu. Betapa banyak orang yang ingin baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Dikarenakan beramal tanpa ilmu. Ini dia. Mereka tetap ngeyel. Oh ini baik, ini baik. Gak ada yang sesat. Ini Ibn Mas'ud. Akhirnya Ibn Mas'ud mengatakan sebuah kalimat. Hal. Sebuah pertanyaan yang ditunjukkan kepada mereka. Rasulullah beliau mengatakan, ma'allamana Rasulullah tidak pernah mengamalkan ini. Saya ini sahabatnya, tidak pernah Rasul mengajarkan yang seperti ini. Sungguh cepat kalian binasa. Lihat, perabotan rumah tangga beliau belum pada pecah. Baju beliau juga belum lapuk. Yani belum lama Rasulullah meninggal dunia. Tapi kami sahabat beliau tidak pernah mengajarkan seperti yang kalian lakukan. Tegas Ibn Mas'ud. Tidak kemudian basa-basi, oh ya, tasyana maine lah, elak rapapa, ting tasyana maine. Ya seperti itu ya kaum muslimin. Batil tetap batil, walaupun itu ada tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya bahkan. Tapi batil tetap batil. Tidak kemudian, ya ini 50% benar, 50% batil. Nanti akan semuanya seperti itu. Karena apa? Bid'ah itu tercampur antara hak dan batil. Itulah bid'ah idhafiyah. Sehingga kadang kalau kaum muslimin seperti bid'ahnya sururiyah. Yang dibawa seorang Muhammad Suruh Zainal Abidin dari Kuwait. Yang dia aslinya dari ikhwal muslimin. Tetapi mengetasallaf menampakkan dirinya seakan dia seorang salafi. Dia membela manhaj ini. Ahlul bid'ah itu sesat, tetapi masih ada kebaikannya. Dia menampakkan dirinya seakan-akan seorang salafi, mengikuti para salafus saleh, memberikan peringatan kepada ahlul bid'ah, bahaya ahlul bid'ah sesat, sesat, sesat. Tetapi mereka mengharuskan demi keadilan. Kalau mau menyebut seseorang, sebutlah sisi baiknya dan sisi jeleknya. Yang dikenal dengan manhaj al-muwazanah. Muwazanah dari kalimat mizan. Harus seimbang. Anda mengatakan al-bid'ah sesat. Benar. Tetapi Anda jangan menyebutkan kejelekannya. Tok. Harus juga disebutkan kebaikannya. Karena dia masih muslim. Kata sedikit mungkin pak. Kalau cuma kejelekannya saja. Berarti kamu gak adil. Maka manhaj ini manhajnya sururiyah. Manhajnya Muhammad Suruh Zainal Abidin. Diistilahkan dengan adalah, wazanah, adalah, al-adl, wal-insaf. Ini manhaj mereka. Kemudian mereka mengkritik aja kayak salafi, apa-apa bid'ah. Bid'ah toks yang disebut, kebaikannya tidak. Mereka zalim. Yang benar kami ini. Pertengahan, tidak ke salafi, tidak ke al-bid'ah. Kalau bid'ah juga enggak. Kita mentahdir al-bid'ah. Tetapi kita pertengahan. Mereka juga masih muslim. Saudara kita ada kebaikannya. Jangan kayak salafi. Kalau sudah mengatakan al-bid'ah, jelekannya toh. Enggak disebut kebaikannya. Enggak adil. Kami adalah orang-orang yang poros tengah. Enggak ke sana, juga enggak ke sini. Tampilan mereka seruri ini kaum muslimin bisa berkolaborasi dengan ahlul bid'ah, bisa bergaul dengan mereka, bisa bermajlis, bisa bermusyawarah dalam satu majlis, tetapi masih menjaga bahwa mereka adalah salafi. Astaghfirullahaladzim. Hada batil. Sebatil batilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir ahlul bid'ah dalam khutbah-khutbahnya beliau tidak menyebutkan kebaikannya sama sekali. Nabi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sejelek-jelek perkara adalah hal yang diadakan oleh manusia yang tidak ada syariatnya. Dan semua yang diada-ada oleh manusia itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Dan semua yang sesat adalah dalam neraka. Hadirin kaum muslimin. Manhaj sururiyah menyimpang dari manhajnya Nabi SAW. Perhatikan ke sini. Saya sudah terlanjur menyebutkan syubhat ini. Harus menyebutkan kebaikan dan keburukannya. Supaya adil. Hadirin kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu adalah musuhnya sunnah Nabi. Mereka ini diantara anak buahnya syaitan yang menyesatkan manusia. Dhalal Nabi mengatakannya. Makna dari hadis Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama, karena itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Maknanya kita diperintahkan menjauhkan umat dari ahlul bid'ah. Jauhi mereka, hati-hati dari mereka. Mereka dolal. Itu yang dimaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebutkan kebaikannya, itu maknanya Anda memerintahkan orang untuk mengikuti jejak langkah ahlul bid'ah. Misal mamanya. Wahai kaum muslimin, ini misal. Jangan kemudian kamu antum mengatakan, oh saya kul sururi. Ya. Misal, ada da'i sururi mengatakan, wahai kaum muslimin, ahlul bid'ah itu sesat. Dia menyimpang, mengada-ada yang tidak ada dalam syariat. Itu dolal. Tetapi, wahai kaum muslimin, mereka itu walaupun sesat, luar biasa sholatnya baik. Baca Qur'annya indah. Akhlaknya juga pun baik. Loman. Sering mentraktir saya loh. Ini itu orangnya juga sopan. Sehingga ya ahlul bid'ah sesat. Tetapi luar biasa ada kebaikannya. Maksudnya pripun Pak Ustaz. Bukan seperti itu ditanyakan. Kita harus berhati-hati dari ahlul bid'ah itu. Atau kita harus bersama dia karena masih ada kebaikannya. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ya dia sesat. Gak berani mengatakan tidak sesat. Karena dia masih mengatakan dirinya sebagai salafi. Ahlul bid'ahnya sesat. Cuman dia masih sajalah muslim. Kita ucapkan salam sama dia. Kita duduk bersama dia. Kita ngobrol bersama dia. Bahkan kita tukar pikiran dengan dia. Masih muslim, bukan kafir. Hakadah mereka kaum muslimin. Sehingga membingungkan umat. Sehingga akhirnya mereka dan pengikutnya terbuka dalam menerima keberadaan ahlul bid'ah dan bid'ahnya mereka. Diam dan tidak mentahdir mereka ahlul bid'ah. Diam dan tidak pernah merinci bid'ah-bid'ah itu. Karena apa? Karena manhaj mereka adalah manhaj sururiyah. Manhaj yang tidaklah tegas yang disebut oleh Syekh Ubaid dengan manhaj at-tamyiz. Manhaj yang lemah. Yang seakan-akan itu adalah salafi, badan itu bukan salafi. Sudah kita lewati dalam kitab ini. Ucapan para ulama ahlu sunnah dari zaman dulu. Mereka menolak kedatangan ahlul bid'ah. Diusir dari majlisnya. Datakumani'ani awla'akuman. Kalian berdiri, kalian berdua harus keluar dari sini. Atau aku yang harus keluar. Ini ucapannya Muhammad bin Sirin. Tidak mau menerima. Bahkan Ayub As-Sakhtiani menutup telinga. Tidak mau menerima kalamnya. Qadariyah. Inni lau kalimuka kalimat. Aku akan bicara kepadamu satu kalimat. La, tidak boleh walaupun setengah kata. Sambil beliau menutup telinganya. Sudah kita lewati ini kaum muslimin. Sehingga jangan kita memuji dan menyanjung ahlul bid'ah. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Adapun kebaikan dia, waikum muslimin, al-bid'ah masih sholat, al-bid'ah masih puasa. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fima bainu wa bain Allah. Kemudian waikum muslimin, kita membicarakan al-bid'ah itu dari sisi bid'ahnya. Dari sisi apa? Bid'ahnya. Di mana dia sesat, alul bid'ah, menyimpang. Maka kita bicarakan supaya dia tidak menyesatkan kaum muslimin yang lain. Dan agar supaya dia pun tahu, oh dia jatuh pada bid'ah. Adapun ibadah yang lainnya, kita tidak membicarakannya. Tetapi wa kaum muslimin, alul bid'ah, kebaikannya tidak dilihat dalam syariat kita. Sudah kita lewati hadis Nabi dalam kitab ini ketika Rasul berbicara tentang kaum Khawarij. Rasul berbicara tentang bagusnya salat mereka, bagusnya puasa mereka, dan bagusnya qiraatul Quran, bacaan Quran mereka. Di awal Nabi beliau berbicara tentang Khawarij seperti itu di awal ucapan. Tetapi setelah itu tidak diputus. Nyambung setelah itu Nabi mengatakan, yamrukuna minad din kama yamruku syahmu minar ramiyah. Mereka walaupun salat, puasa, baca Quran, tetapi mereka telah melesat jauh dari Islam. Sampai-sampai para ulama menerjemahkan, sebagian para ulama menerjemahkan kafir. Makna melesat, yaitu meninggalkan Islam. Semakin jauh. Walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka membaca Al-Quran. Nabi melanjutkan ucapannya, mereka syarul qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek bangkai, sejelek-jelek manusia yang mati di bawah kolong langit. Mereka. Mereka ini adalah lain adratuhum. Lakukan kotlah adil. Kalau aku jumpai Khawarij ini, aku akan bunuhi mereka. Sebagaimana Allah membasmi kaum 'Ad. Mereka ini kelabun nar, anjingnya neraka. Padahal solat, padahal puasa, padahal baca Quran. Tetapi mereka disebut oleh Nabi terlepas dari Islam, melesat. Dari Islam, sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Buruannya ke sana, tetapi anak panahnya ke sana. Semakin dia beramal, semakin jauh. Ini kondisi al-bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khawarij wa kaum muslimin belum muncul di zaman Nabi. Tetapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah akan kemunculan mereka. Tidak jauh dari zaman Nabi. Yakni di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq, sepeninggal Umar, diganti Utsman beberapa tahun berikutnya muncul Khawarij. Dan Syiah berkolaborasi dengan munafikin membunuh Utsman bin Affan bersama-sama. Maka hadirin kaum muslimin, jangan terkesima dengan kebaikan yang ada pada alul bid'ah. Alul bid'ah ada yang hafid Quran, 30 juz, betul. Alul bid'ah hafal hadith, ini dan itu, betul. Tetapi ketika mereka di atas bid'ah, bukan di atas sunnah, maka bernasib seperti nasibnya Khawarij. Hafalan dia, baik ayat atau hadith, bukan memperkuat Islam, tapi memperkuat bid'ahnya. Sehingga tidak diperkenankan kita untuk memuji mereka. Dan itu belum sempat kita baca satu nomor pun. Baru apa subjudulnya. Tapi waktunya sudah habis. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini. Ini mukaddimah. Ingat-ingat sehingga Senin yang akan datang kita masuk ke nomor yang berikutnya. Mukadimah lagi, mumaktimal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.